ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لمطفه من غير إيجاب. باب siapa yang hendaknya dia nikahi dan perempuan mana yang bagus untuk dinikahi dan apa yang harus atau disunnahkan untuk dia pilih untuk dia letakkan nutfahnya tanpa ada kewajiban. Kata Al-Habib rahimahullah ta'ala, di bab ini ada tiga poin, tiga ahkam. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini, طيب اشتغلت الترجمة على ثلاثة أحكام وتناول الأول والثاني من حديث أبي من حديث الباب واضح وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح ثم بعثنا nanti siapa yang mestinya dia nikahi dan perempuan mana yang bagus untuk dinikahi. وأن الذي يريد أن يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش dan barang siapa yang pengen untuk menikah hendaknya nikah dia memilih orang-orang Quraisy لأن نساءهن خير النساء karena perempuan-perempuan Quraisy adalah sebaik-baik perempuan. Dan yang kedua wa masalih ada perkara yang tiga fayukhadhu minhu bitarikin luzum لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن istahabba tahyiruhunna lil aulad. Ini bisa diambil dari faedah hadithiyah bahwa siapa yang dianggap bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terbaik untuk dinikahi berarti mereka lah adalah orang-orang yang baik untuk dijadikan ibu untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum. Di sini kata Al-Habib ada juga hadis yang sahih dari hadis Aisyah marfu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takhayyaru linutafikum wa ankihul akfa'a." Hendaknya kalian memilih perempuan-perempuan untuk kalian letakkan sperma kalian. Barakallahu fikum. Yani perempuan yang kalian pilih nantinya bakal menjadi cikal bakal ibu dari anak-anak kalian. Barakallahu fikum. Wa'ankihul akufa dan nikahilah perempuan-perempuan yang sepadan. Barakallahu fikum, yang sepadan setara kufu. Jadi tiga poin ini barakallahu fikum. Qala Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddatsana Abu Zinad al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل sebaik-baik perempuan yang mengendarai unta yakni perempuan baiknya dari kalangan orang-orang Quraisy. Barakallahu fiik. Kenapa di sini dikatakan dan diberi ayat rakibnal ibil? Barakallahu fiikunna fiikum. Sesuai dengan ucapan Abu Hurairah di akhirhi walam tarkab Maryam binta Imran ba'iran qat. Baik. Karena pembicaraan tentang masalah perempuan maka tentunya khairunisa'in, khairunisa' sebaik-baik perempuan. Perempuan ini banyak sekali di seluruh dunia ini. Baik. Agar supaya tidak menonjolkan dari yang lainnya, padahal yang lainnya itu terkadang lebih unggul, maka Rasulullah SAW memberikan taib rakibnal ibil, yang mengendarai unta. Maka dikatakan di sini Maryam bintu Imran. Baik. Maryam bintu Imran, ibunda Isa alaihissalatu wassalam, beliau tidak pernah mengendarai seekor unta. Baik. Maka kata al-Hafidz di sini, bagaimana arada ikhraj Maryam min hadhihi at-tafdhil li'annaha lam tarkab ba'iran qat. Yani sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengeluarkan Maryam yang tentunya lebih unggul dari sekedar bahwa perempuan-perempuan Quraisy, dengan cara menyebutkan ini, haid ini, pembatasan ini, yang mengendarai unta. Sehingga tidaklah lebih diutamakan perempuan Quraisy di atas Maryam. Karena tidak kita ragukan bahwa Maryam tentunya lebih unggul dari perempuan-perempuan Quraisy. Baik. Allahul musta'an. Ini kembali kepada keumuman, barakallahu bikum, kembali kepada keumuman kata Rasulullah, khairun nisa'in rakibna al-ibla salihun nisa'i Quraisy. Baik. Perempuan-perempuan bidhammi awalihi. Baik. Baik. Barakallahu bikum. Terbaiknya dari kalangan perempuan-perempuan Quraisy, yakni yang bagus agamanya. Barakallahu bikum. Karena setiap negeri, setiap kabilah, setiap komunitas ada saja yang terbaiknya, dan tentunya ada saja yang kurang. Itu sudah menjadi kemestian. Kenapa perempuan Quraisy lebih diutamakan untuk dinikahi? Perempuan Quraisy yang salihat tentunya. Baik. Kata Rasulullah SAW, ahnahu. Baik. Ahnahu ala waladin fi sigarihi. Lebih penyayang terhadap anak-anak ketika anak-anak itu masih kecil. Sehingga ketika dia menyayangi anak-anaknya, dia tidak akan menterlantarkannya. Kemudian juga ada makna lain, ahnahu di sini adalah ketika dia memiliki anak dan ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai, maka dia tetap menyendiri dengan putra-putranya atau putri-putrinya untuk membesarkannya. Baik. Karena fa in tazawwajat falaysa bihaniya, qalahu al-Harabi. Barakallahu bikum. Hanun. Ini sangat pengasih terhadap anak-anaknya, terhadap keturunan-keturunannya, sangat sayang. Wa'arahu ala zauj. Dan lebih menjaga diri dan menjaga keluarganya, menjaga kehormatan suaminya. Dengan menjaga diri, dia telah menjaga kehormatan suaminya, karena sang istri ini kalau dia melakukan yang baik, maka suaminya pun ikut-ikut mendapatkan cerita baik. Barakallahu fikum. Dan sekiranya istrinya menjadi jelek, maka suaminya pun akan terseret-seret untuk dianggap jelek oleh orang. Baik, boleh jadi justru suaminya yang dituding, dituduh tidak becus dalam mendidik istri, mengajar istri, mengawasi istri, wallahul musta'an. Dan ini tentunya tergantung dari istri juga. Walaupun sang suami sudah menasihatinya, mengingatkannya, mengarahkannya, tapi kalau memang dianya sendiri yang tidak mau, ya hatta suaminya adalah seorang nabi pun, kalau biasanya sendiri tidak mau menerima kebenaran, ya sama seperti yang lainnya. Jadi, seperti Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam yang memiliki istri yang tidak mau ikut dengan Nabiullah Lut, demikian juga Nabiullah Nuh alaihi wassalam. Baik, itu kelebihannya. Intinya, walaupun misalnya kan tidak semua orang mampu untuk menikahi perempuan-perempuan Quraisy, dan punya keutamaan orang-orang Quraisy dengan perempuan yang baik di antara mereka. Tapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa perempuan-perempuan yang lain memiliki sifat yang sangat mulia ini, sangat pengasih penyayang terhadap anak-anak, dan sangat barakallahu fikum menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya ketika semuanya sudah pada besar. Yaitu menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, mendidik anak-anaknya dan seterusnya. Qala rahimahullahu taala babu ittikhadhi sarari wa man ataqa jariyatan tsumma tazawwajaha. Bab menjadikan atau mengadakan as-sarari, sarari ini budak. Membeli budak untuk disimpan di rumahnya. Barakallahu fikum. Dijadikan pembantu. Barakallahu fikum. Dan boleh juga orang bersenang-senang dengan budak perempuannya. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا هو من اعتق جاريه ثم تزوجها. Dan barang siapa yang membebaskan budak perempuan kemudian menikahinya. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح ابن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثنا ابو برده عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يعني به فله أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. ما شاء الله. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها. Dari Imam Syafi'i mengatakan hadatsana Abu Burdah an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kanat indahu waliyah. Siapapun dari kalangan laki-laki yang memiliki budak perempuan, walidah budak perempuan, fa'allamaha kemudian dia mengajarinya. Anak-anak harus diajari, harus dididik. Barakallahu fikum. Istri juga demikian. Budak, pembantu kalau zaman sekarang kalau memang ada yang membantu kita, harus diberi pengajaran, pelajaran. Baik. hatta urusan-urusan dunia, apalagi tentunya urusan agama karena menyangkut keselamatan mereka. Cuman orang kebanyakannya mengajari anak-anak mereka hanya untuk urusan dunianya saja, tidak membimbingnya untuk urusan akhiratnya. Padahal dunia ini tidak lama kita tinggal di atasnya, sebentar lagi kita akan meninggalkannya dan kita akan masuk ke alam akhirat. Siapapun di antara laki-laki yang memiliki budak perempuan, fa'allamaha, kemudian dia mengajarinya, fa'ahsana ta'limaha, kemudian dia betul mendidiknya dengan baik, wa'addabaha, pengajaran, pendidikan, dididik. Dididik ini dalam bentuk pengamalan-pengamalan. Barakallahu fikum. Diajari bagaimana mengatur waktu, bagaimana barakallahu fikum menuntun, mengingatkan tentang sholat. Karena anak-anak barakallahu fikum belum mampu untuk dia memikirkan tentang kemaslahatan dirinya. Anak-anak belum mampu untuk dia mengetahui kemaslahatan dirinya. Pokoknya bagaimana dia senang, itulah. Sehingga dunia anak-anak adalah dunia main, dunia senang-senang. Barakallahu fikum. Maka orang tuanya inilah yang semestinya mencetak, membentuknya. Sebagaimana kata Rasulullah, fa abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunassirani. Ya tentunya setelah usaha itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Setelah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk anak itu, maka anak itu akan menjadi baik insyaallah. Tapi kalau tidak, apapun dan bagaimanapun usaha yang dilakukan orang tua, maka sudah sedemikianlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, orang tua telah melakukan kewajiban dan menunaikan tanggung jawabnya. Barakallahu fikum. Ayyuma rajulin kanat indahu walidah fa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, mengajarinya, mendidiknya, wa'adabaha fa'ahsana ta'limaha, mentadib, mendidiknya, barakallahu fikum. Tsumma ataqaha wa tazawwajaha, kemudian dia membebaskannya dari perbudakan dan menikahinya. Dan dia sebagai perempuan yang merdeka, statusnya sebagai istri. Maka untuk laki-laki ini mendapatkan dua pahala. Masya Allah. Dua keutamaan. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuma rajul min ahli kitab amana bi nabihi wa amana bi. Siapapun dari kalangan laki-laki, ini secara umum tentunya, bukan cuma laki-laki toh, perempuan juga demikian kondisinya, yang dari kalangan ahli kitab beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka, apakah dia Yahudi atau Nasrani, wa amana nabi, kemudian dia beriman kepada aku setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maksudnya, walahu ajrani, maka dia memiliki dua pahala. Itu yang kedua. Wa yuma mamlukin adda haqqa mawalihi, dan siapapun di antara para budak-budak dia tunaikan hak mawalinya, yakni tuannya. Dia ditugaskan, diperintah oleh tuannya, kau kerja ini setiap hari ini, ikhlas. Dia betul-betul telaten melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Barakallahu fikum. Wa haqqa rabbihi, dan hak Rabbnya untuk dia ibadahi, tetap dia sholat, tetap dia puasa, tetap dia melakukan apa yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena budak itu adalah sisi satunya, dia adalah manusia, sisi yang lainnya bahwa dia adalah harta benda. Dia memiliki keterbatasan. Ada kondisi-kondisi tertentu dia tidak bisa melakukannya kecuali harus dengan izin sang tuan. Barakallahu fikum. dalam urusan ibadah bahkan. Nanti ada urusan, nanti ada izin dari tuannya, maka boleh dia melakukannya. Maka budak siapapun yang melakukan ini, betul-betul berbakti atau melakukan apa yang menjadi keharusan dia terhadap tuannya dan terhadap Rabbnya, tetap dia sholat, tetap dia puasa, falahu ajrani, maka dia juga memiliki dua pahala. Masya Allah. Qala Syabi, berkata Imam Syabi rahimahullahu ta'ala, qala Syabi, berkata Imam Syabi rahimahullah, khudha bi ghairi syai, ambillah hadis ini dari aku tanpa kalian mengeluarkan sepeser uang pun, tanpa kalian membayar sedikit pun, tanpa usaha kerja keras sedikit pun, ambillah ini dari aku. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kana ar-rajulu yarhalu fi ma dunaha ila al-Madinah. Dia menceritakan tentang dirinya bahwa untuk dia memperoleh hadis ini, dia harus melakukan perjalanan dari kampungnya menuju Madinah. Masya Allah. Subhanallah. Keutamaan di sini aja, banyak keutamaan. Keutamaan membebaskan budak barakallahu fikum dan menikahinya barakallahu fikum. Keutamaan orang yang masuk Islam. Dan keutamaan budak yang betul-betul menunaikan hak tuannya. La haula wa quwwata illa billah. طيب هذه جنبه بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخذ أخدمني آجر قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. Yani berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakdib Ibrahim illa thalatha kadibat. Tidaklah Ibrahim dusta kecuali tiga kali. Barakallahu fiik. Bukan dalam artian betul-betul sarihul kadib, lah bukan. Barakallahu fikum. Tapi yang dianggap itu adalah semisal atau seperti dusta. Ya padahal bukan. Bainama Ibrahim marra, salah satu di antaranya adalah ketika Ibrahim melewati negeri penguasa yang zalim, jabbar minal jababirah. Barakallahu fikum. Penguasa yang diktator. Wa ma'ahu Sarah, dan dia membawa serta Sarah istrinya. Kemudian Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, kalau sang raja ini nanti bertanya kepada engkau, maka jangan engkau dustakan aku. Aku telah berkata bahwa engkau adalah saudariku. Jadi maksudnya saudari seiman. Barakallahu fikum. Saudara seagama, saudara sekeyakinan. Barakallahu fikum. Karena kalau dia menyatakan bahwa itu adalah suaminya, maka dia akan dibunuh dan diambil paksa Sarah. Barakallahu fikum. Maka al-kisah, dibawalah Sarah ini menghadap sang raja, dan Sarah telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'ruf. Ya Allah, aku telah menjaga kehormatanku dan kemuliaanku kecuali untuk suamiku. Maka jangan engkau biarkan orang ini bisa dan mampu untuk menyentuh aku. Yani Sarah telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kebaikannya dan keutamaannya. Begitu dia menjaga diri dan kehormatannya. Barakallahu fikum. Sehingga keutamaan ini dijadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah agar supaya Jabbar ini, barakallahu fikum, penguasa zalim ini tidak mampu untuk menyentuhnya. Barakallahu fikum. Setiap dia mengulurkan tangannya untuk menjamah Sarah, maka dia pun kaku, kram. Barakallahu fikum. Beberapa kali dia mencoba melakukannya, maka dia pun tidak mampu untuk melakukannya. Sarah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Setelah itu Fa'ataha Hajar, maka dikembalikanlah Sarah kepada Ibrahim dan dihadiahkan kepada Ibrahim Hajar sebagai budak untuk membantu Ibrahim dan keluarganya. Qalat kafallahu yadal kafir wa akhdamani Hajar. Berkata Sarah, Allah Subhanahu wa taala menahan tangan orang kafir ini dari menjamahku, menyentuhku, dan memberikan untuk aku Hajar. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, hadatsana Qutaybah, yani Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Ismail ibn Ja'far an Humayd an Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madina thalathan yubni 'ala alayhi Safiyyah bint Huyay fada'at al-muslimina ila walimatihi fama kana fiha khubzun wala lahm amara bil anta' faulqiya biha min at-tamri wal aqd was-samin fakanat walimatuhu faqala al-muslimuna ihda ummahatul mu'min aw mimma malakat aymanuhu faqalu in hajabaha fahiya min ummahatul mu'min wa in lam yahjubha fahiya mimma malakat yaminuhu falamma irtahala wattalaha khalfahu wa madda al-ijaba bainaha wa bainan nas. Berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, أقام النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بين خيبر والمدينة ثلاثا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam tinggal di antara Khaybar dan Madinah sepulangnya dari Khaybar. Barakallahu fikum, pulang dari perang Khaybar. Baik. Untuk menikahi Sofiyah. Barakallahu fikum. Karena Sofiyah pada asalnya baik, dia adalah putri dari penghulu atau pemimpin Yahudi Khaybar, kemudian masuk ke dalam tawanan. Di antara sahabat ada yang meminta, ya Rasulullah berikanlah untuk aku seorang budak. Maka kata Rasulullah, silahkan kau mengambil satu di antara budak-budak itu. Maka barakallahu fikum, dia pun memilih Sofiyah. Sahabat lain pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau memberikan Sofiyah untuk si fulan? Wallahi Sofiyah tidaklah pantas kecuali untuk engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk dihadapkan, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung kepadanya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat tersebut untuk mengambil yang lainnya. Dan ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallam bana biha. Barakallahu fikum. Membebaskannya dari perbudakan dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar untuknya. Kata Anas, pada autul muslimin, maka aku pun mengajak, mengundang. Menunjukkan kalau walimah itu mesti ada undangan. Undangan agar supaya orang ramai menghadiri dan mengetahui keadaan bahwa si fulan dengan si fulan telah melakukan pernikahan. Pada autul muslimin, dan itu wujud syukur, ungkapan syukur sebagaimana kata Rasulullah kepada Abu Abdurrahman, awlim walau bisyah, hendaknya engkau melakukan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Tapi tidak mesti ada sembelihan kalau memang tidak cukup uang untuk itu. Sebagian orang memaksa diri ngutang banyak-banyak hanya sekedar untuk pesta. Setelah itu dia menanggung utang yang begitu membebani kehidupannya. Barakallahu fikum. Padahal tidak ada keharusan untuk membebani diri dengan banyak utang hanya sekedar untuk walimah. Pengen dianggap hebat, pengen dianggap sukses. Allahu musta'an. Nikah di sana barakallahu fikum di KUA, kemudian ajak kerabat dekat-dekat. Secukupnya, kalau memang cuma itu uang. Subhanallah. Agama ini mudah, cuma orang yang terlalu memberat-beratkan diri. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Fama kana fiha khubzun wala lahmun." Di acara walimah itu tidak ada roti dan juga tidak ada daging. Tidak ada roti dan tidak ada daging. Baik, amara bil anta qaul khia fiha min at-tamri wal aqit was-samin. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan untuk membuat menghamparkan nampan atau yang semisal dengannya, qaul khia fiha atau wadah, kemudian diletakkan di atasnya korma-korma akib, demikian juga keju dan samin. Dan orang pun makan dari itu. Dan itulah walimah. Tidak perlu harus subhanallah sampai tabdir sekarang terkadang. Karena yang diundang, yang diundang makan ini orang-orang yang kaya-kaya, yang sudah dilarang oleh dokter makan berbagai macam makanan. Baik. Karena masih pengen dianggap sehat. Oh, dia kasih naik udang lah, inilah, inilah, itulah. Seakan-akan masih sehat. Padahal dokter sudah bilang, jangan makan daging anak. Mutak kancing. Jangan makan udang, jangan ini, jangan itu. Memang dia makan sedikit, setelah itu dia simpan di bawah kursi. Satu piring itu nanti akan dibuang, nanti apa? Terkubur satu drum nasi dengan lauknya macam-macam. Subhanallah. Terkadang kita dapati pesta besar begini akhirnya. Karena yang diundang di sana adalah orang yang tidak butuh makan. Coba yang diundang itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang memang butuh gizi tambahan. Gizi, oh memang jumbo dia. Barakallahu fikum. Dan memang kalar, bersih. Nah, yang seperti ini memang yang harus diundang. Bukan yang cuma dua suap keras, kelar, kasih turun ke bawah. Subhanallah. Ini dikatakan Rasulullah sejelek-jelek walimah yang diundang padanya orang yang tidak suka makan atau dilarang makan sama dokter sudah. Tidak suka dengan makanan itu sudah. Subhanallah. Sementara fakir miskin ini tidak dapat undangan, kasihan. Padahal itu yang paling jago, itu paling senang kalau diundang. Semakan sadaptor orang ini. Karena dengan sekian lamanya, ini yang kaya-kaya ini setiap hari dia makan daging, setiap hari dia makan enak-enak. Barakallahu fikum. Yang miskin-miskin ini kan setiap hari makan rumah. Ala kadarnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau Anda melihat mereka makan ini di pertemuan-pertemuan anu, oh memang full dia, memang mumpung, haji mumpung. Ya mereka kata, cuma sekali-sekali kok ini, bagi jo. Lah orang yang seperti ini memang yang harus apa? Diundang untuk makan. Nah, jarang kasihan untuk dia makan daging. Ya paling ikan-ikan roa. Ya kan begitu? Tempe. Nah, kalau dia lihat masakan daging itu matanya berbinar-binar. Barakallahu fikum. Kita kembali bahwa acara walimah tidak ada keharusan dan kewajiban untuk megah mewah dari acaranya sampai menghabiskan uang ratusan juta. Barakallahu fiik. Yang biasa yang kayak gini modelnya ini banyak pelanggaran syar'inya, mulai dari masalah makanannya yang takdir, masalah ikhtilafnya, masalah macam-macam. Yani baru memulai kehidupan rumah tangga sudah dimulai dengan perkara dosa. Barakallahu fiik. Yang semestinya dimulai dengan apa? Keberkahan. Baik. Dan keberkahan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak keberkahan. Sehingga ketika kita mendoakan sang pengantin ini bukan didoakan banyak mobilnya, banyak duitnya, bukan. Kita apa yang kita mintakan untuk dia? Panjang umur? Enggak. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa ini mewakili semua kebaikan untuk satu rumah tangga. Kebaikan duniawiya dan kebaikan ukhrawiya. Ini doa terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakah. Dan barakah ini muncul dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari penentangan. La haula wa illa billah. Lah banyak alasannya. Oh ini cuma satu kali, satu hidup, sekali seumur hidup kasih bikin puade juga, kasih musik-musik supaya orang ramai, senang semua. Senang ada batasan-batasnya. Bersenang-senang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak larang bersenang-senang. Selama masih di batas-batas ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makan, minum, berpakaian yang indah, silakan. Berkendaraan yang bagus, silakan. Baik. Yang dilarang adalah bersenang-senang dengan cara melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba Rasulullah SAW walimahnya cuma berapa? Baik. Ana pernah hadir walimah. Walimah sederhana, Masya Allah. Tidak ada ayam. Apalagi daging sapi, tidak ada. Cuma apa? Cuma tempe, tahu, dan telur. Baik. Telur ini berbagai macam variasi. Baik. Bukan cuma di apa, mata sapi to, mata sapi, dadar, macam-macam ada berapa model, barakallahu fiik. Tahu juga demikian. Sayur, Masya Allah, sederhana. Enak juga, barakallahu fiik. Yang orang kaya yang menentang kalau nasihat seperti ini, oh banyak sekali alasannya. Ini membawa bikwah banyak kuadui. Subhanallah. Bukan cerita banyak doi. Lah iya. Anda bisa begini karena banyak duit. Seandainya tidak punya duit, tidak bisa begini memang. Kita hanya mengajak. Kalau memang harus karena banyak pengen diundang sesuai dengan aturan syar'i, memang silakan undang orang yang memang butuh untuk diundang, diterimakan, diberikan aturan-aturan, nasihat-nasihat dalam masalah makan, dalam masalah jangan tabdir dan yang agar diatur sedemikian rupa, barakallahu fiik. Kita teruskan, barakallahu fiik. Karena pihak fama kana biha khubzun wala lahm, di tempat itu tidak ada roti sama sekali dan tidak ada daging. Amara bil anta'i fa ulqiya biha min at-tamri wal aqdi was-samin. Diletakkan padanya kurma, keju dan samin, minyak samin. Fakanat walimatu, maka itu walimah. Faqala muslimun ihda ummahatil mu'minin aw mimma malakat yamin, maka orang-orang pun berkata ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau budak beliau. Faqalu in ja'in hajabaha fahiya min ummahatil mu'minin, maka mereka mengatakan kalau dia dihijabi, ditabiri, ditabiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak dilihat oleh orang mukmin setelah ini, maka dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya kaum mukmin. Wa illam yahjubaha fahiya mimma malakat yamin, dan kalau ternyata beliau tidak menutupinya maka dia hanyalah sebagai budak. Falamma tahala wa talaha khalfa wa madda al-hijab bainaha wa bainan nas, ketika beliau naik kendaraan, barakallahu fikum, ditutupilah Sofia bintu Huyai, sehingga orang lagi, orang tidak lagi melihatnya. Maka orang pun tahu dan memastikan bahwa Sofia bintu Huyai adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihda ummahatil mukminin, salah seorang di antara istri-istri Rasulullah atau ibu-ibunya kaum mukminin. Wallahu musta'an. Subhanallahi wa bihamdihi.